Mitra bisnis, terkait kisruh penetapan upah minimum belakangan ini, Kompas mengutip pernyataan Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Nasional yang mengatakan salah satu sumber masalah ada di kepala daerah yang tidak menggubris rekomendasi dan kesepakatan di Dewan Pengupahan dan malah menetapkan upah yang kental aroma politiknya dalam mencari simpati untuk pemilu kada. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pengamat ekonomi Kristianto Wibisono. Pak Kristianto, apa komentar Anda? Semua politisi kan bermain tuh dirinya supaya terpilih, supaya populer, supaya terpilih. Tapi dia tidak memikirkan nasib negara ini mau kemana kalau terjadi konflik-konflik gitu. Itu kan jutaan orang masih nganggur, perlu kerjaan. Sekarang yang sudah jadi buruh diproteks luar biasa dengan sampai malah artinya kalau diberhentikan pun PHK-nya luar biasa. Semua orang tidak berani investor. Jadi Menteri Perdagangan yang bilang bahwa kalau tidak ada itu investor tidak mau masuk. Investor dalam negeri pun ogah buka baru. Jadi juga atas nama buruh tapi malah menelantarkan yang orang yang tidak bekerja dong. Orang yang tidak bekerja perlu pekerjaan baru, perlu investasi baru. Tapi dengan adanya hambatan-hambatan itu tidak ada pembukaan lapangan kerja baru gitu. Jadi harus melihat kepentingan nasional, jangan kepentingan diri sendiri, mau jadi bupati, mau jadi gubernur, mau jadi menteri, tapi kacau semua negara ini. Bupati, gubernur mau cari popularitas toh, dengan dia mempertahankan undang-undang tenaga kerja yang penuh dengan keberatan dari pengusaha untuk kalau PHK itu loh. Itu kan intinya di situ, dan itu seharusnya dari konsensus dulu kan waktu ada kajian, tapi kan tidak ada. DPR nggak mau, tetap aja terjadi seperti sekarang ini. Lalu, bagaimana mengantisipasi agar hal ini tidak terus terulang, Pak? Undang-undang tenaga kerja yang lama itu harus ditinjau. Kemudian dengan undang-undang baru yang merangsang untuk orang bisa mau tambah invest segala macam untuk menampung yang berapa? 20 juta tenaga kerja yang nganggur itu loh. Di luar buruhnya sekarang kan ada 20 juta yang nganggur. Ya. Kita memberi prioritas kepada kepentingan nasional lebih besar, yang nganggur-nganggur itu yang oke. Okay. Yang bekerja dilindungi, tapi jangan sampai melindungi itu membuat orang tidak mau buka lapangan kerja baru. Itu seharusnya di situ masalahnya harus keseimbangan antara itu. Buruh itu juga harus berpikir secara nasional gitu. Serikat buruh jangan pikir kita nggak peduli kan gitu kan. Ya, kalau betul-betul solidaritas buruh, solidaritas rakyat, dan rakyat semua solidar harus supaya pembagian kesempatan kerja itu tetap ada, tetap dibuka gitu loh. Kalau sekarang dengan cara kayak begini membuat sulit pembukaan lapangan kerja baru. Saya rasa banyak inilah, banyak talkshow-talkshow begini dan banyak mungkin banyak diskusi supaya bisa insaf. Kalau Anda jadi bupati, jadi gubernur itu kepentingannya sudah seluruh rakyat, bukan cuma buruh yang sudah kerja gitu loh. Namanya negarawan. Negarawan itu kalau sudah jadi bupati, jadi gubernur ya harus memikirkan seluruh rakyatnya gitu loh. Termasuk yang nganggur yang harus dikasih pekerjaan, jangan cuma yang sudah bekerja terus melindungi diri, katakanlah memproteksi sampai justru orang tidak akan berani buka pabrik baru gitu loh. Demikian pengamat ekonomi Kristianto Wibisono. Saya Wendy Lim.